Mitra Bisnis Indopos menulis pemberian tunjangan remunerasi sejak Maret 2008 di lembaga peradilan perlu ditinjau ulang karena tidak mampu menghentikan praktik suap dan mafia peradilan. 4 bulan terakhir, Komisi Yudisial menerima lebih dari 1.400 laporan pelanggaran etika dan profesi hakim. 10 hakim terancam diberhentikan. Kompasiana mengutip, take-home pay hakim bervariasi. Seorang hakim junior mendapatkan take-home pay sekitar 6 juta rupiah per bulan, sedangkan hakim agung di MA mendapatkan sekitar 25 juta rupiah per bulan. Untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya telah tersambung dengan pengacara Ricardo Simanjuntak. Pak Ricardo, apa komentar Anda? Memang tidak cukup melihatnya hanya dari sisi pemberian penambahan gaji dan segala macam. Terbukti karena ketika gaji atau tunjangan itu dinaikkan pun sikap-sikap itu tidak turun juga kan gitu kan. Jadi memang sangat ditentukan oleh satu kekuatan ilmu dan juga kekuatan moral gitu loh. Apakah bila menggunakan hakim ad hoc akan lebih baik? Mengingat umumnya hakim ad hoc memiliki integritas yang baik. Setuju. Jadi kalau misalnya katakanlah integritas moral dan integritas ilmunya sama-sama baik, ini kan dia akan menghasilkan satu hakim yang perfect gitu loh. Nah, tapi berbeda lagi integritasnya, integritas moralnya boleh baik, tapi kalau integritas ilmunya tidak baik, ini juga menghasilkan putusan yang juga tidak adil. Tim ad hoc itu harus memenuhi syarat dari 2 integritas, integritas ilmu dan integritas moral. Tidak bisa integritas moral aja. Ya, orang baik tidak cukup, tapi orang baik yang pintar itu. Apa yang harus diperhatikan dari pemilihan hakim ad hoc? Kecenderungan, karena hakim ad hoc adalah orang-orang yang telah dipilih melalui track record, maka kecenderungan orang-orang ini sangat kita andalkan untuk tetap bisa bertahan dari godaan. Mereka adalah orang-orang yang telah dipilih melalui track record. Tinggal tergantung bagaimana cara pemilihannya, ya kan? Kalau pemilihannya juga ada berbasis like dan dislike dan juga cara pemilihan tidak independen, ya waduh, mungkin juga tidak akan terpilih orang yang benar-benar punya track record dari yang 2 tadi. Nah, artinya kalau ada unsur-unsur politiknya kan juga tidak gitu ya. Jadi memang dia haruslah dipilih melalui satu sistem pemilihan yang benar dan baik, yang tidak ada campur tangan politik. Lalu orang-orang tadi adalah orang-orang yang punya integritas moral dan juga integritas ilmu yang baik. Nah, orang-orang ini karena dia melalui track record, maka sangat kita harapkan dia orang yang lebih tahan godaan. Godaan itu nggak akan pernah berhenti, tapi dia akan lebih tahan godaan. Dengan memasukkan orang ini dan mencampurkannya dengan hakim karir, dan lalu melakukan pengawasan dengan baik, maka tindakan-tindakan atau godaan-godaan tadi akan mungkin lebih gampang untuk bisa menolaknya. Karena godaan itu tidak akan pernah berhenti. Demikian Ricardo Simanjuntak, saya Dinda Natasha.